Nama saya Benny Solihin. Saya seorang pendeta yang tugasnya menjadi dosen, saudara. Ya, jadi saya nggak mengembalakan sebuah jemaat pun. Saya dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara di Kota Malang. Ya, sudah belasan tahun di sana, walaupun saya berasal dari Jakarta, tapi Allah menaruh saya di sana. Dan saya kira Kota Malang itu benar-benar tidak malang di tangan Tuhan. Jakarta yang malang, saudara. Saudara, saya bersyukur ya tahun 87 saya keluar dari Jakarta. Sudah hampir 24 tahun ya. Hampir 24 tahun. Dulu saya melayani bersama-sama dengan Pak Bikman di sekolah minggu. Masa muda yang indah. Pak Heri juga di sana kabarnya ya, melayani juga. Nah, saudara, saya diberi anugerah oleh Tuhan dua orang putra, satu 24 tahun, satu 22 tahun. Puji Tuhan, Tuhan memelihara keluarga kami. Itu perkenalan singkat, saudara ya. Hari ini, saudara, saya ingat hari ini adalah Hari Ibu Internasional. Kalau kita merayakannya 22 Desember, tapi tiap 22 Desember selalu ditutup dengan berita Natal. Ibu-ibu tidak lagi diharikan, dirayakan. Jadi saya ingin mengambil tema saat ini, hormati ayah ibumu. Kenapa masuk ayah? Kalau saudara Father's Day, nah ini kaum bapak saya tanya ya, kalau dirayakan ya. Kalau Father's Day dirayakan, entah di Amerika atau di Indonesia, selalu pengkhotbah itu mengkhotbahkan apa sama kaum bapak? Hah? Bapaknya dituding-tuding terus. Ya. Hai suami, kasihilah istrimu. Hai bapak, jangan membuat hati anak-anakmu luka. Gitu kan ya. Seolah-olah bapak tuh sumber ketidakbenaran. Makanya kalau Father's Day, banyak bapak gak mau ke gereja. Pasti dipentungin terus sama pendetanya. Tapi kalau ibu apa? Kalau hari ibu apa khotbahnya? Berikan 1000 bunga untuk mama. Selalu ibu disanjung-sanjung, betul gak? Bapak dipentungin terus. Nah, kali ini adil lah. Walaupun hari ibu, saya ingin mengangkat tentang hormatilah ayah ibumu. Apresiasi pada orang tua. Ya, mari kita buka Keluaran 20, saudara. Keluaran 20 ayat 12. Keluaran ke-20 ayat ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara, satu hari saya menonton sebuah sinetron di sebuah channel televisi. Adegannya begini, saudara. Seorang laki-laki sedang bertelepon rupanya dengan kakaknya. Gak tahu di ujung mana. Dia dengan geram agak berteriak berkata sama kakaknya. Kak, kamu jangan mau enak saja ya. Papa sudah tinggal 1 minggu di rumah saya. Hari ini juga saya antar ke rumah kamu. Moso bodoh, kamu mau taruh papa di rumah kamu atau di tempat yang lain. Moso bodoh. Tetapi bagian saya 1 minggu, 1 bulan sudah saya lakukan. Ditutup. Sang papa yang menjadi bahan pembicaraan, saudara, duduk di samping putranya. Dia terdiam, dia tertunduk. Saya bisa merasakan pedihnya hati sang bapak. Rasa tidak berarti, saudara. Serasa seperti keranjang cucian kotor yang tidak diterima anak-anaknya. Dioper ke sana sini. Kalau engkau dan saya jadi papa seperti itu, pasti perasaan seperti itu ada pada kita. Saudara, ketika saya nonton TV itu, saya menyadari kita hidup pada satu masyarakat yang tidak lagi menghormati ayah ibu seperti zaman-zaman yang lalu. Kita hidup di dalam satu masyarakat yang demikian sibuknya, baik itu masalah studi, masalah bisnis, karier, gaya hidup, yang menuntut kita untuk terus berpacu Dan didorong oleh ambisi dan keinginan kita. Sampai-sampai untuk memperhatikan orang tua kita. Apalagi diberi tanggung jawab untuk memelihara orang tua. Itu merupakan beban yang sangat berat sekali. Saudara yang kekasih dalam Yesus. Ada seorang yang mengatakan pada pendetanya begini. Pak pendeta, kalau Bapak mengharapkan saya keluar uang untuk mama saya. Satu bulan sekian juta, kami masih sanggup. Tapi jangan suruh dia tinggal di rumah kami. Siapa yang mau memperhatikan? Saya bekerja, istri saya bekerja. Saudara-saudara, coba lihat itu. Jalan keluar yang sering dipilih adalah rumah jompo. Tidak salah menempatkan orang tua di rumah jompo. Kalau memang beliau mau, saudara. Tapi salahlah kalau kita menempatkan orang tua kita di rumah jompo karena kita tidak mau direcoki. Karena kita tidak mau menanggung tanggung jawab untuk boleh memelihara orang tua kita. Saudara, itulah masyarakat kita. Tapi jangan-jangan saya terka loh saudara ya. Jangan-jangan budaya seperti itu, pola hidup seperti itu telah merembas ke dalam gereja. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang juga sama dengan anak-anak dunia. Rasa berat sekali kalau orang tua tinggal dalam rumah kita. Kalau kita memelihara mereka, menghormati dan mengasihi mereka, terlalu banyak tuntutan itu. Saudara, di tengah-tengah zaman, ketika orang tidak lagi menghormati orang tua, firman Tuhan ini tetap berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Saudara, firman ini tidak pernah didelete oleh Tuhan. Firman ini tidak pernah direduksi oleh Tuhan. Firman ini tidak pernah diangkat oleh Tuhan. Dia tetap berbunyi, hormatilah ayahmu dan ibumu. Saudara, sebetulnya saudara, firman yang kita baca tadi merupakan hukum kelima dari 12 hukum, dari 10 hukum yang Tuhan beri, yang disebut hukum Taurat. Saudara, kita tahu bahwa hukum Taurat dibagi jadi dua bagian besar, bukan? Hukum pertama sampai keempat itu diringkas menjadi hukum mengasihi Allah. Betul? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Hukum yang kedua itu berisi enam hukum kemudian dari 5 sampai 10. Ini diringkas dengan hukum kasih kepada sesama manusia. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah perhatikan saudara, hukum yang kelima itu seolah-olah menjembatani hukum yang pertama, kasih pada Allah, dan hukum yang kedua, kasih kepada manusia. Boleh gak ditafsirkan begini? Dengan kata lain, hukum yang kelima mau mengatakan begini, hormatilah ayah ibumu. Engkau tidak akan pernah bisa mengasihi Allah sebelum engkau mengasihi orang tuamu. Engkau tidak akan pernah bisa mengasihi sesama manusia jikalau engkau tidak pernah belajar mengasihi orang tuamu. Saudara, hukum itu begitu penting. Ujiannya adalah apakah hati kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kasihi dulu orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Kalau itu tidak mampu kita lakukan, jangan harap kita bisa mengasihi ayah kita, kita bisa mengasihi Allah kita dan sesama kita. Bukankah demikian? Hukum itu begitu penting, saudara. Nah, saudara, kalau kita lihat pada zaman perjanjian lama, keseriusan Allah di dalam hukum ini nampak dari konsekuensi pelanggarnya. Tadi kan Keluaran 20, saudara ya. Mari kita pindah Keluaran 21. Kita lihat ayat ke-15 dan 17. Lihat konsekuensinya sebagai indikasi keseriusan Tuhan terhadap hukum ini. Keluaran 21 ayat 15. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ayat 17. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Lihat betapa seriusnya Allah terhadap hukum ini. Para pelanggar tidak ada ampun, dihukum mati. Allah tidak ingin, saudara, ada muncul satu generasi yang tidak menghormati ayah ibu. Satu generasi yang tidak menghormati orang tua membuat keluarga itu lemah. Keluarga lemah membuat masyarakat lemah. Bagaimana masyarakat Yahudi mau menjadi masyarakat umat Allah yang kuat kalau mereka tidak belajar dari menghargai atau menghormati ayah ibu mereka? Nah, saudara, barangkali saudara berkata begini, Pak, itu kan perjanjian lama. Hukum Taurat gak berlaku dengan datangnya Kristus, Pak. Kita hidup oleh anugerah. Betulkah hukum ini tidak berlaku lagi dengan kita telah ditebus dalam anugerah Yesus? Ternyata di dalam perjanjian lama, hukum ini, di dalam perjanjian baru, hukum ini dikutip-kutip lagi, saudara. Saya kisahkan. Satu kali Tuhan Yesus mengecam para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, saudara. Dengan perkataan, munafik kamu. Kenapa? Persoalannya begini, orang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi menganggap karena mereka telah mempersembahkan diri untuk Allah, maka mereka tidak wajib memberikan persembahan atau memelihara orang tua mereka. Perhatikan itu ya. Ini berarti Yesus mengecam mereka, itu berarti, saudara, siapapun kita, status sebagai majelis, hamba Tuhan sekalipun yang telah berdedikasi kepada Tuhan, tetap diharuskan Yesus, hormati ayahmu dan ibumu. Saudara, di dalam Efesus 6, mari kita lihat. Ternyata di perjanjian baru dikutip lagi hukum ini. Seolah-olah hukum ini tidak ingin Allah umatnya melupakan hukum ini. Efesus 6, saudara, ayat 1 sampai dengan 3. Perhatikan, saudara. Paulus menulis kepada jemaat di Efesus, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan." Karena haruslah demikian. Kembali lagi hukum ini. Lihat hukum yang kedua. Sebetulnya ini mirip dengan Keluaran 20 ayat 12 tadi. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Perhatikan, saudara. Jadi bolehkah kita beranggapan bahwa hukum ini tidak berlaku lagi di dalam masa perjanjian baru yang penuh dengan anugerah? Jawabnya tidak. Dan satu bukti kuat, saudara. Pada saat Yesus disalib, dia mengucapkan 7 kalimat yang sudah dibahas oleh Pak Bikman itu. Satu kalimat diperuntukkan kepada ibunya. Ketika dia melihat ibunya dengan hancur hati menatap putranya yang tersembelih. Dia melihat muridnya Yohanes dengan beban yang sangat berat untuk meninggalkan ibunya. Dia pandang ibunya dan dia berkata, "Ibu, inilah anakmu." Dia memandang pada Yohanes. Dan dia berkata kepada murid yang dikasihi Yohanes, "Yohanes, inilah ibumu." Apa artinya? Saudara, di tengah-tengah maut yang mengancam dan akan mengambil jiwa Kristus, dia masih memikirkan nasib ibunya. Hatinya hancur untuk meninggalkan ibu yang dikasihinya. Karena itu dia menitip. Dengan kata lain dia mau berkata, "Ibu, aku tahu penderitaanmu, aku tahu kehilangan di dalam dirimu tentang aku. Lihatlah muridku Yohanes. Jadikan dia pengganti aku." Dia menatap muridnya, dengan kata lain dia mau berkata, "Nas, aku titip mamaku ya." Saudara, perhatikan. Yesus bukan cuma mengecam orang Farisi, tetapi dia melakukan di atas kayu salib bahwa dia tetap menghormati orang tuanya. Dari sini, saudara, kita bisa tahu bahwa hukum yang kelima ini tidak pernah didelete oleh Tuhan. Dan masih berlaku bagi gereja zaman sekarang. Mari kita masuk lebih dalam. Sebetulnya apa sih arti menghormati ayah ibu itu? Saudara, kata menghormati punya pengertian memang menghormat. Tapi bukan cuma sampai di sana. Menghormati itu berarti memberi tempat yang tertinggi. Memberi perhatian yang khusus. Menghormati juga bisa berarti mengasihi. Jadi kata menghormati itu dalam sekali, saudara, artinya di dalam bahasa Ibrani. Nah, kata menghormat ini kalau saudara lihat ya, tidak mengacu pada satu tindakan yang harus kita lakukan pada orang tua kita. Tidak mengacu pada satu tindakan yang harus kita lakukan pada orang tua kita. Karena perintah ini bersifat open-ended, common. Artinya, satu perintah yang terbuka. Dengan demikian, kita harus mengerti, hormati itu berarti bukan satu tindakan, tetapi segala tindakan yang bisa menghormati orang tuamu, menempatkan pada tempat yang terutama, memberi perhatian yang khusus, mengasihi mereka, lakukanlah itu. Segala tindakan, bukan cuma satu tindakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah arti kata menghormat. Sekarang kita masuk lagi. Pertentangan-pertentangan yang mungkin ada di pikiran kita. Sampai berapa jauh batas menghormat itu? Kalau orang tua kita jahat, okelah kita bisa. Maksud saya begini, kalau kita memiliki seorang ayah atau ibu yang saleh, yang baik, gampang dong menghormat. Mungkin loh ya, ada di antara kita yang sudah berkata, ya bapak, bapak gak tahu sih saya punya bapak seperti apa. Kalau saya punya bapak seperti teman saya yang bapaknya majelis, orangnya saleh, penuh perhatian, tanggung jawab, semua orang juga bisa pak menghormati bapak kayak gitu. Tapi kalau tahu bapak, bapak kalau tahu bapaknya saya, siapa yang bisa menghormati kayak begitu? Dari kecil saya melihat ayah saya itu tidak orang yang tidak bertanggung jawab. Kerjanya judi, mabuk-mabukan, memukul istri dan mengabaikan anak-anaknya. Haruskah saya menghormati orang tua seperti itu? Atau barangkali saudara mau berkata begini, kalau saya disuruh mengasihi seorang ibu yang lembut, yang sayang pada anak-anaknya, saya bisa, Pak. Tapi engkau tidak tahu ibu seperti apa yang saya miliki. Seorang ibu yang dari kecil telah lari bersama dengan pria lain. Seorang ibu yang selalu dikata-katai oleh para tetangga. Wanita pelacur. Haruskah saya mengasihi ibu seperti itu? Perhatikan, saudara. Saya bisa simpati sekali dengan perasaan saudara. Kalau engkau mengalami atau mempunyai orang tua seperti itu. Tapi mari kita lihat. Apakah firman Tuhan ini mengandung satu persyaratan. Hormatilah ayah ibumu bila mereka memang orang tua yang layak dihormati. Tidak. Sampai kepada zaman Paulus pun, Efesus 6:1-3. Hai anak-anak, hormatilah ayah ibumu. Tidak ada satu kalimat persyaratan. Tidak, dengan demikian hukum ini boleh saya bilang unconditional. Unconditional. Tidak bersyarat. Apapun orang tua kita, siapapun mereka, apa yang mereka lakukan kepada kita pada waktu yang lampau, tetap kita harus menghormati mereka. Lalu batasannya apa? Apakah itu kita berarti harus menuruti segala perintah, segala perkataan mereka? Nanti dulu, saudara. Ya. Dikatakan begini, kita kembali ke Efesus 6, saudara ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Efesus 6:1. Perhatikan kata di dalam Tuhan. Kita mentaati segala perintah orang tua kita, batasannya di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan punya pengertian apa? Yang pertama, karena kamu anak Tuhan, turuti mereka, taati mereka. Atau di dalam Tuhan punya pengertian demi Tuhan taati mereka. Tetapi di dalam Tuhan juga punya pengertian di dalam kekudusan Tuhan. Ini bukan berarti kalau orang tua kita minta kita melakukan sesuatu yang jahat dan melanggar dosa, kita harus taati. Tidak. Tetapi di dalam Tuhan, saudara, kita mesti melihat bahwa Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang unconditional. Unconditional love. Dengan demikian, hukum yang kelima ini tidak ada dalihnya lagi untuk tidak kita lakukan. Apakah mungkin mengasihi orang tua yang brengsek? Jawabnya mungkin, karena kita telah dikasihi pula oleh kasih yang tanpa syarat, kasih Kristus. Kalau saudara dan saya ditebus oleh kasih Yesus yang bersyarat, karena kita baik, baru kasih Allah mengasihi kita. Kita gak harus mengasihi orang tua kita, kecuali mereka orang tua yang baik. Tetapi karena kita dikasihi oleh kasih yang unconditional, kasih yang tanpa syarat, walaupun, meskipun, bagaimanapun engkau melakukan gini-gini, Allah tetap mengasihimu. Bukankah kita harus berkata, Papa, Mama, apapun yang pernah kau lakukan, bagaimanapun keadaan kalian, aku tetap mengasihimu. Saudara-saudara, inilah hukumnya. Tidak bersyarat. Nah, hukum ini juga bersifat universal, saudara. Apa artinya universal? Artinya siapapun manusia yang pernah menjadi anak, yang lahir dari perkawinan mama dan papa, ia harus menghormati ayah ibunya. Berat, saudara, ya. Saya kira hukum ini tidak berat kalau kita mempunyai mama dan papa yang memang gampang dikasihi, layak dikasihi. Tapi saya kira ada beberapa kita yang sangat bergumul mendengar firman ini. Karena engkau mempunyai orang tua yang betul-betul tidak layak dikasih. Sekali lagi, saya bisa mengerti perasaan saudara. Tapi firman tetap firman. Roh Kudus terus bekerja di dalam hati saudara. Nah, sekarang saya mau masuk lebih jauh. Mengapa sih? Atau alasan apa Allah meminta kita untuk mengasihi orang tua kita? Pertama sekali, saudara, saya ingin memberikan alasan teologis. Maksudnya apa? Dari sudut teologis, kita harus menghormati orang tua kita karena mereka adalah wali yang telah ditetapkan Tuhan untuk menjadi orang tua kita. Perhatikan itu. Kalau anak-anak remaja, bahkan kita, mampu memilih orang tua apa yang akan melahirkan kita, kemungkinan besar kebanyakan di antara kita tidak memilih papa mama yang sekarang. Betul kan? Tapi jangan pernah lupa, seandainya orang tua itu juga diberikan hak untuk memilih anak seperti apa, mereka juga belum tentu memilih anak seperti kita. Betul, saudara? Tapi kenapa kita tidak punya hak memilih dan mereka juga tidak punya hak memilih? Karena ada satu tangan yang berdaulat yang telah menetapkan siapa jadi anak siapa, siapa yang menjadi orang tua siapa. Tangan itu adalah tangan Allah. Apakah Allah salah menetapkan? Jawabnya tidak. Tidak ada ketetapan Allah, saudara, yang layak disalahkan. Karena dia adalah Allah yang berhikmat, yang tidak memerlukan seorang penasihat pun. Kalau Allah telah menetapkan di dalam kedaulatan dan kebenarannya, itu berarti tidak ada sesuatu pun yang salah. Apakah pada waktu Allah menetapkan, Allah gak lihat dulu? Orang tua ini belum Kristen. Orang tua ini memiliki cacat moral. Orang tua ini gak beres. Jawabnya tidak. Allah menetapkan bukan berdasarkan mereka sudah jadi orang Kristen, mereka punya moral yang luar biasa baiknya. Tidak. Allah menetapkan mereka untuk menitipkan kita menjadi wali kita di dalam dunia ini. Melalui merekalah kita lahir sebagai manusia. Merekalah yang ditetapkan Allah untuk menjadi wali kita, untuk mendidik dan membesarkan kita. Apakah mereka bertanggung jawab atau tidak, itu urusan mereka dan tanggung jawab mereka pada Allah. Bagian kita menghormati bahwa ketetapan itu telah diputuskan oleh Allah. Saudara, pada waktu kita mereject, menolak orang tua apa yang telah melahirkan dan membesarkan kita, itu berarti kita sedang bertentangan dengan ketetapan Tuhan. Sungguh sangat berat, saudara. Berlawanan dengan Allah itu sangat berat. Saya telah melihat banyak pemuda-pemudi, sampai orang-orang tua yang seumur hidup benci kepada orang tuanya dan menyesal kenapa mereka dilahirkan dari orang tua seperti itu. Hidup mereka tidak menjadi berkat. Dan mereka tidak mengalami damai sejahtera Allah. Kenapa? Karena seumur hidup berusaha menolak ketetapan Allah. Satu-satunya cara adalah mengakui dan menerima ketetapan Allah itu tidak salah. Saudara, jadi alasan pertama secara teologis kita melihat karena mereka telah ditetapkan oleh Allah menjadi wali kita. Secara moral, kenapa kita harus menghormati orang tua kita? Karena kita ini adalah orang-orang yang berhutang, saudara. Kepada siapa? Kepada mereka. Minimum 20 tahun pertama hidup kita berhutang pada mereka. Atau bahkan barangkali setengah hidup kita itu berhutang kepada mereka. Bahkan pernah di dalam hidup kita betul-betul tergantung kepada mereka. Tergantung total. Dengan kata lain, tanpa mereka kita tidak mungkin hidup. Pernah loh seperti itu. Pada saat kita bayi, pada saat kita kanak-kanak, tanpa pertolongan seorang ayah dan ibu, tidak mungkin kita bisa hidup. Betul gak? Lebih dari sehari atau dua hari. Sangat-sangat tergantung. Kita ini orang yang berhutang. Saudara, saya termasuk orang yang lamban menyadari kasih sayang papa dan mama. Sampai saya menjadi seorang papa. Tadinya ya normal-normal aja lah melihat papa sayang saya, mama pak sayang semua orang juga. Begitulah orang tua. Saya menerima sebagai take it for granted. Tetapi setelah saya jadi bapak, saya mulai merenung dan memikirkan betapa banyaknya yang dilakukan oleh orang tua saya pada saya yang saya tidak tahu dan mereka tidak cerita. Saudara, saya masih ingat ketika anak saya pertama lahir. 8 hari kemudian, saudara, dia itu menangis terus-menerus. Karena hidungnya ini tersumbat ingus. Waduh, saudara, bingung sekali. Dari jam 8 sampai jam 12 malam, nangis terus. Saat itu saya tinggal di Suntermas, saudara. Aduh, benar-benar stres ya. Kami orang tua baru yang gak tahu mau dikemanain. Lalu saya melihat hidungnya benar-benar kadang-kadang keluar juga ingusnya. Mampet, dia gak bisa. Aduh, saya bilang sama istri saya akan beli pipet di apotik. Saya lari beli pipet di apotik, saya sedot ingusnya. Sedikit-sedikit bisa dapat. Tapi gak menolong banyak. Saudara, sudah 4 jam anak itu nangis. Tiba-tiba istri saya berkata begini. Mama bilang, waktu saya masih kecil, kalau nangis seperti ini tertutup ingus, papa menyedot ingus saya dengan mulutnya. Kaget saya, apa? Iya. Itu cerita mama. Oh ya deh. Saudara-saudara, saya dekatkan mulut saya ke hidung anak saya yang baru berumur 8 hari. Saya sedot pelan-pelan. Sedot lagi. Rasanya kayak asparagus. Yang heran, saudara ya. Enggak ada rasa jijik sekalipun. Enggak ada rasa jijik. Ada satu hati yang berkata begini. Nak, apapun yang bisa papa lakukan, papa akan lakukan buat engkau. Saudara, setelah melakukan itu anak saya lega. Sebelum tidur saya pikirkan berapa banyak yang telah papa saya lakukan untuk saya yang dia tidak pernah cerita. berapa banyak yang mama saya korbankan yang saya tidak pernah tahu. Saya meneteskan mata saya. Saya berkata, Tuhan, terlalu bodoh saya ini. Sampai saya baru jadi bapak mengerti hal itu. Kita pernah jadi manusia yang sangat bergantung total kepada mereka. Bahkan pernah dalam satu kondisi kita mengalami satu kesulitan yang jalan keluarnya sangat mudah. Itu pun kita gak bisa. Sekarang kita jadi orang, kita mulai meremehkan mereka. Kita mulai bentak-bentak mereka. Kita merasa orang yang paling bodoh ya bapak kita, ibu kita. Gak bodoh gimana, buka handphone aja gak bisa. Gak bodoh gimana, Facebook aja gak bisa. Mama ketinggalan zaman. Ibu-ibu yang lain bisa buka email. Ya mama gak ngerti. Ya buat apa? Sini, sini, sini. Saya gak usah kasih lah. Bego banget sih. Aduh saudara, saya kira perkataan-perkataan seperti itu atau pikiran seperti itu jahat di mata Tuhan. Betul deh. Bahkan saudara. Tahukah saudara kalau kita bisa sepintar ini. Diakui oleh masyarakat, di dalam kantor, karya kita dihargai. Itu karena kita berhutang pada mereka. Bahkan kata pertama dalam kasanah, kosakata kita, itu diletakkan oleh mereka. Merekalah yang mengajarkan kata pertama, bukan? Merekalah yang mengajarkan kalimat pertama. Mereka yang mengajarkan apa yang baik, apa yang tidak baik. Kita tahu dari mereka, bukan? Saudara, pada waktu anak saya baru belajar ngomong, kami tinggal di Malang. Saya sudah sekolah Alkitab sana. Jadi saya sekolah Alkitab, sudah berkeluarga, anak saya satu. Tapi masih kecil sekali, 1,5 bulan. Nah satu kali saudara, waktu pulang kuliah capek-capek, istri saya menyambut saya dengan gembira. Ben, Ben, anak kita sudah bisa ngomong. Ngomong apa? Dengar ngomong apa? Masuk ke kamar. Saya lupa anak saya saudara berapa bulan tuh ya. 6 bulan, 7 bulan, saya gak ngerti deh ya, udah lupa ya. Wah. Maminya bilang, ayo nak, nak, tadi ngomong apa? Ngomong apa nak? Anak saya yang 7 bulanan gini. Nyengir aja dia. Mana bisa ngomong apa? Tunggu. Ayo nak, ngomong apa? Cuma ketawa aja. Kamu mah, barangkali di imajinasimu. Enggak, tadi udah bisa ngomong. Dia paksa lagi. Nak, ini ada papa. Ayo ngomong apa? Ngomong nak. Anak saya natap mamanya, terus bilang begini. Mama. Kata pertama, mama. Istri saya begitu senangnya. Dia berkata, lihat anaknya tak bisa berkata mama. Dia senang, saya dongkol setengah mati. Karena kata pertama itu bukan papa, mama. Mulai sejak itu, saya rajin saudara ngelatih anak saya kayak ngelatih burung. Ayo nak, bilang apa? Hei, loh jangan ketawa. Bilang apa? Mama. Loh kok mama lagi? Berbulan-bulan loh saudara, latih. Sampai satu kali dia bilang gini, Pa. Waduh, luar biasa perasaan saya. Ada makhluk kecil yang menyebut saya, Pa. Untuk pertama kali, saya dipanggil Papa. Aduh, bangganya luar biasa. Saya merit umur 29, saudara. Tapi kalau saya tahu dipanggil papa tuh rasanya senang. Umur 19 pasti saya menikah. Saudara jangan lama-lama. Menikah cepat-cepat aja. Aduh senang sekali saudara. Kami kemudian mulai. Ya seperti anak saudara lah pasti semua sama kan. Ayo ajarin lagi. Dan anak mulai bertanya kan. Papa. Apa itu? Dia tunjuk papa. Cicak. Cak. Bukan cicak. Cicak. Puluhan kali ya. Kunci. Cik. Bukan kunci. Cik, kunci. Kalau dia salah kita ketawa-tawa. Kunci nak. Begitu dia sudah berminggu-minggu berhasil. Kunci. Ya betul kunci. Kita pernah dalam kondisi kayak gitu. Dan yang heran tidak ada orang tua yang marah. Kunci nak. Cik. Bego banget sih. Kunci. Bukan kunci, goblok. Keturunan siapa sih? Keturunan kamu. Saudara, tidak ada orang tua yang ngajar anaknya dengan marah-marah. Tapi saudara, pada satu kali ada seorang bapak yang mau pergi ke kantor. Dia panggil mamanya. Ma, ini kunci ketiga yang saya beri sama kamu. Sekarang penitikan di daster mama. Iya nanti ajalah. Sekarang, sebelum saya keluar kantor. Iya nanti nak. Sekarang. Kalau ini hilang lagi, mama keluar dari rumah saya. Goblok banget sih. Aduh saudara. Itukah ucapan seorang Kristen? Dia lupa. Puluhan kali, ratusan kali mama itu mengulang kata yang sama sampai dia bisa mengucapkan dengan benar. Dia lupa kasanah kata-kata yang pertama itu diletakkan mama dan papanya. Dia lupa kalimat-kalimat yang bisa merangkai pengertian dan gagasan itu keluar dan diajarkan oleh orang bodoh seperti mamanya. Dan sekarang ketika dia sudah berhasil, dia menganggap semua itu hasil usaha dia dan melupakan jerih payah mama dan papanya. Engkau dan saya tidak mungkin bisa seperti ini tanpa jerih payah seorang mama dan papa. Sebagai seorang pendeta, juga pendeta yang lain. Kalau habis khotbah ada aja yang mengatakan, Pak khotbahnya bagus. Artinya apa? Bisa dimengerti dong. Khotbah yang gak dimengerti ya gak bagus dong. Kadang-kadang saya tersanjung. Jadi jangan segan-segan kalau mau muji saya, memang saya harapkan. Tapi tiba-tiba saya suka berpikir, mengapa engkau bisa berdiri di mimbar? Karena engkau sekolah. Karena engkau mempunyai logika. Karena engkau bisa menyambung dari kalimat ke kalimat, dari paragraf ke paragraf. Karena engkau tahu susunan yang benar. Tapi siapa yang mengajarkan kata pertama dalam benakku? Mama dan papa. Aku adalah orang-orang berhutang kepada mereka. Kita tidak mungkin jadi seperti ini tanpa mereka. Saudara, pernah satu pendeta didatangi oleh Pak Sutri. Masih muda Pak Sutri itu. Sang istri berkata begini, coba Bapak pikirkan saja. Kalau mamanya datang, disebut mamanya suaminya berarti mertua. Kalau mamanya datang selalu mau nginepnya di rumah kami. Padahal mamanya itu punya anak banyak. Selalu ke rumah saya. Bukan cuma 1-2 hari Pak, 5 hari, 10 hari. Bukan cuma itu Pak, sampai indomie-indomie di kulkas, telur-telur, habis Pak. Pendeta itu menatap dengan rasa sedih. Kenapa? Pak Sutri yang komplain ini bukan orang gak punya. Orang yang mampu. Indomie sampai telur diceritakan. Suaminya diam saja. Saudara perhatikan ya. Banyak menantu. Tidak bisa mengkonek dengan aware, dengan benar. Bahwa suami atau istri yang didapat itu tidak jadi dengan sendirinya. Tidak tumbuh dengan sendirinya. Tidak punya karier dengan sendirinya jadi orang besar. Ada tangisan seorang mama. Ada jerih payah seorang papa. Ada pengorbanan orang tua yang membuat suaminya atau istrinya itu jadi seperti itu, bukan? Lalu boleh gak kita mau anaknya kita usir orang tuanya? Saudara, memang inti dalam keluarga Kristen itu cuma dua. Husband and wife. Anak pun tidak termasuk. Jangan salah saudara ya. Anak tidak boleh menandingi relasi suami istri. Anak itu titipan. Jangan fokus pada anak. Anak dititip Tuhan. Umur 20-26 dia pergi. Apakah kita kehilangan fokus? Tidak. Fokus kita istri kita. Fokus kita adalah suami kita. Keluarga dibentuk untuk kemuliaan Tuhan. Anak itu titipan Tuhan. Kita harus didik menurut kehendak Tuhan. Termasuk mertua, tidak termasuk inti daripada keluarga. Tapi bolehkah seorang Kristen yang benar mengabaikan orang tua daripada suami atau istrinya? Saudara, bukankah saya juga menafsir, hormatilah ayah ibumu termasuk orang tua yang telah memberikan sumbangsi dan pembentukan, yang menghutangkan pasangan diri kita. Merekalah yang membesarkannya. Saya ingin sekali mengkoreksi komunitas Kristen, saudara. Kita tidak akan mungkin bisa mengasihi sesama kita sebelum kita coba mengasihi orang tua kita, termasuk mertua kita. Berapa banyak hati mertua yang luka. Saudara, saya teringat satu cerita yang bagus sekali. Ya, begini. Satu kali ada sebuah keluarga yang harmonis, pasutri muda, baru punya anak, katakanlah seorang gadis kecil 4 tahun, namakanlah si putri. Saudara, keluarga ini harmonis sekali. Masalah yang ada cuma satu. Tinggalnya mama mertua di rumah mereka. Dan yang paling celaka, mama mertua ini sudah bertahun-tahun sakit Parkinson. Jadi ketika mereka mertua itu dibawa kemari, sang menantu perempuan ini benar-benar keberatan. Apalagi kalau waktu makan, saudara. Saudara, kalau waktu makan, mereka makan di meja, suami, istri, lalu putri kecil tinggal dipanggillah oleh suaminya, sang kepala rumah tangga. Ma, makan ma. Nanti mama keluar dari pintu, dia sudah gini tangannya. Pakai celemek, sudah gini, saudara. Setiap kali mama itu ambil nasi, ambil sayur, apalagi sop kuah, selalu berantakan. Saudara, bertahun-tahun ini terjadi membuat hati sang menantu itu rasa panas sekali. Sampai satu kali dia tidak bisa tahan emosinya ketika mama itu ambil sop itu kemana-mana. Dia menggeprak meja dengan keras, melotot sama suaminya. Saya tidak bisa tahan lagi lihat mamamu seperti ini. Sekarang kamu pilih, kamu mau makan sama dia atau sama kami? Suaminya berkata, habis gimana dong? Mama memang kondisinya kayak gini. Saya juga tahu. Tapi kan kita harus ada jalan keluar. Saya ngajarkan putri untuk makan dengan rapi. Mamamu yang ngajarin gak karuan. Ya, apa yang saya harus lakukan? Kata suaminya. Pisahkan mamamu ke sana. Suaminya mengelus dada, tapi dia tidak punya jalan keluar. Akhirnya dia ambil sebuah meja kecil. Dia taruh di sudut sana. Dia ambil bangku yang kecil juga. Kemudian dia ngomong baik-baik dengan mamanya. Ma, pindah ya ma ya. Mamanya diam. Piring-piring dan gelasnya diangkatin. Mamanya diam. Air matanya mengalir. Dia duduk di sana. Sekarang keluarga itu tidak terganggu lagi. Itu jalan keluar yang bagus. Tapi mereka tidak tahu perasaan sang mama, bukan? Tiap kali dipanggil waktu lunch, ma, atau dinner, makan. Mamanya sudah berurai air mata. Saudara, pada satu kali, sang papa pulang kerja lebih awal. Pertama kali dia masuk ke kamar putrinya, 4 tahun. Aduh, itu gadis cantik, gadis lincah, gadis pinter. Jadi dia selalu pengen ketemu anaknya. Begitu dia dorong pintunya, sang putri lagi main-mainan. Kayak Lego ya, lagi bikin rumah-rumahan yang besar. Putri, lagi ngapain? Lagi bikin rumah. Wih, hebat ya. Papa boleh lihat gak? Boleh. Rumah putri besar sekali, papa. Lihat. Wih, apa yang hijau-hijau? Lapangan bola. Nanti Liga Italia main di sini, katanya. Wih. Biar papa nonton aja di sini di rumah putri. Itu apa? Kolam renang. Putri orang kaya ya. Iya, putri orang kaya. Itu apa? TV yang gede sekali. Nah ini apa? Meja makan. Buat putri, buat suami putri, buat anak putri. Anaknya nanti 7 di sini. Yang itu meja kecil. Buat siapa putri? Buat papa. Buat papa. Saudara, mendengar perkataan itu, sang papa tercekat, dia diam. Dia kemudian mengambil tasnya, dia masuk ke kamarnya. Perkataan simulasi anaknya, imajinasi anaknya yang berkata buat papa, betul-betul menikam tajam. Dia masuk ke kamarnya, dia nangis di sana. dia tahu itulah perasaan mamanya. Dia memohon ampun kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ampuni saya yang tidak mengerti bagaimana rasanya perasaan mama. Saudara, bagi saya, hukum karma itu ada dalam arti sebab akibat. Kalau hari ini kita memperlakukan orang tua kita termasuk mertua kita dengan tanpa kasih, anak-anak mulai lihat dan tertanam. Dengan perkataan lain, itulah yang harus aku lakukan kalau orang tuaku tua nanti. Belikan dia meja kecil dan bangku kecil. Tapi kalau mereka melihat orang tuanya adalah orang yang hormat pada mertua, pada orang tuanya, mereka ditanam satu benih. Beginilah yang engkau harus lakukan ketika kami tua nanti. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang berhutang. Anak saya sekarang sekolahnya komputer, dia sudah tamat. Puji Tuhan. Kadang-kadang komputer saya hang. Kalau dia datang ke Indonesia, dia 10 tahun di Amerika, saudara. Nak, komputer papa hang melulu nih, ada virusnya. Install dong. Install melulu, capek lah, Pak. Install aja gak mau. Pendeta bisanya apa sih? Loh, pendeta bisa semua, kecuali install komputer. Dia guyon aja, saudara. Kami menikmati hubungan yang indah. Tetapi saya sadar, mungkin saya lebih serius ketika saya muda. Saya mengecam ayah saya. Mungkin dalam perkataan juga saya berkata, papi tahu apa sih? Karena saya dulu lulusan Universitas Indonesia, saudara. Saya kerja 8 tahun, saya kira papa saya makin lama makin bego ya. Tapi hari ini, hati saya seperti hancur, diiris-iris. Engkau orang yang berhutang. Engkau pernah dalam satu keadaan tidak tahu apa-apa. Saudara, mengapa kita harus menghormati orang tua kita? Karena kita pernah berhutang. Terakhir, secara praktis, saudara, mari kita pikirkan. Kenapa kita harus menghormati orang tua kita? Karena kesempatan menghormati dan mengasihi mereka waktunya terbatas. Betul deh. Pada umumnya orang tua akan meninggal lebih dahulu daripada anaknya. Memang ada kasus-kasus yang terbalik, tapi jarang. Jadi dengan mengingat ini, kita tahu, saudara, bahwa hidup mereka itu tidak lama bersama-sama dengan kita. Kalau kita tidak pakai itu sebagai anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, engkau dan saya akan kehilangan kesempatan yang baik itu. Setelah mama kita meninggal dunia, setelah papa kita meninggal dunia, berapapun persembahan, kasih, hormat yang akan kita berikan, tidak bisa kita berikan. Kenapa? Orangnya sudah tidak ada. Saya kadang-kadang ngiri loh, saudara. Tahun 87 sebelum saya sekolah Alkitab, mama saya meninggal dunia. Di bulan Januari. 5 tahun kemudian, tahun 92, papa saya meninggal dunia. Kadang-kadang kalau lihat orang sepantar saya, saudara ya, masih gandeng mamanya nyebrang jalan, saya bisa mengalihkan muka saya loh, saudara. Ada satu perasaan iri, kecemburuan yang sangat. Kenapa? Tuhan, kenapa aku tidak diberi kesempatan seperti itu? Saudara, mama saya itu cuma kelas 2 SD. Papa saya seorang polisi di Kemayoran. Gaji mereka rendah. 19 tahun mama saya buka warung kecil. Hanya dengan tujuan anak-anaknya belajar jadi orang pintar. Jangan kayak mama papa orang bodoh. Pengorbanannya. Kadang-kadang telur digoreng dibagi untuk 6 orang. Papa, kemudian anaknya 5. Mama makan apa? Gampang, kalian makan dulu. Saya tahu dia tidak makan telur. Kadang-kadang saudara ingin sekali saya bermimpi saudara ya. Ngajak mama makan ke restoran yang lumayan lah. Atau ketika saya pergi ke luar negeri, saya ingin mama saya, papa saya ada di sebelah saya. Supaya dia bangga lah punya anak. Kok bisa ngajak dia jalan-jalan. Tapi kesempatan itu enggak ada lagi. Barangkali kalau saya cerita gini, engkau dan saya yang sudah tidak punya orang tua, entah itu mama, entah itu papa, entah itu kedua-duanya, engkau bisa rasakan kan? Waktu saya muda, ketika saya masih kuliah, saya nonton televisi bersama mama saya. Lalu ada iklan blender nasional. Mama saya bilang begini, Ben, itu blender nasional bagus loh. Mama pengen punya kayak gitu. Beli aja, Ma. Enggak. Saudara, saya yakin dia mampu membeli sih semahal-mahalnya blender nasional. Tapi saya kira sebagai ibu dengan 5 anak dia punya perhitungan lain. Gak apa-apalah saya gak pakai blender, yang penting anak-anak tercukupi. Tapi saya simpen dalam otak saya. Someday I will buy it for you. Saya mau membelikannya untukmu. Saudara, ketika saya sudah bekerja, saya ajak pacar saya. Hari itu menjelang hari Natal, mama saya lahir di hari Natal. Saya berkata, mama saya akan ulang tahun. Yuk kita beli. Apa yang saya cari? Blender nasional. So, saudara, di hari ulang tahunnya saya dengan pacar saya bawa blender itu. Mama saya terkejut. Gede banget, Ben. Apa ini? Coba mama buka. Begitu dia buka, dia terkejut. Blender nasional. Dia sampai menatap saya, dia berkata, ini mahal loh, Ben. Enggak. Buat mama enggak ada yang mahal. Ambillah. Saudara, 2 tahun kemudian dia gagal ginjal dan meninggal dunia. Saya kehilangan seorang mama yang sangat mengasihi saya dan seluruh anak-anaknya. Saya kehilangan seorang ibu yang menjadi figur wanita yang mengabdi walaupun pendidikannya rendah. Saudara, setelah mami saya dikubur, saya masuk pulang, saat itu saya sudah berkeluarga. Jadi saya pulang ke rumah papa, ke rumah orang tua saya. Saya kangen lihat kamar mereka. Tempat saya kecil main. Saya buka kamar itu. Seluruh benda-benda itu mengingatkan saya kembali tentang mama yang saya kasihi. Lalu lemari bajunya saya buka. Tiba-tiba mata saya tertumbuk pada satu barang. Apa itu? Blender nasional. Aneh bukan? Blender yang saya beri 2 tahun yang lalu ditaruh di lemari baju. Saya ambil blender itu, saya buka. Masih baru, tidak dipakai. Saya dekap blender itu dengan menangis dan berkata, Ma, kenapa kamu tidak pakai? Kalau rusak, aku masih bisa membelikannya untukmu. Sekarang, saudara, saya bisa pergi lihat blender, baik di mall, di pertokoan. Saya bisa mampu membeli 10 blender sekarang. Tapi buat siapa? Karena mamaku telah tiada. Aku tidak punya kesempatan indah seperti yang Tuhan berikan kepadamu. Karena mamaku telah pergi. Setelah mama saya meninggal, papa saya hidup dalam kesepian. Dia pensiun, kerjanya cuma di rumah, 5 anaknya semua berkarier. Kadang-kadang saudara pulang kantor pergi jam 7, pulang 8:30, capek sekali. Saya masih ingat papa saya di mana ya, ngobrol sama siapa ya seharian. Jadi saya meluangkan waktu untuk ngobrol, padahal saya punya rumah tangga sendiri. Kalau sudah begitu saudara, lewat perapatan Sunter, ada martabak telur kesukaan papa saya. Saya beli dulu. Waktu pulang ke rumahnya bertemu dengan dia 8:30 malam, dia selalu berkata, aduh sudah malam sampai kemari, buat apa Ben, capek-capek. Gak apa-apa, papa gimana kabarnya? Ya begini sajalah. Lalu dia cerita terus. Karena seharian mungkin gak ngomong sama siapa-siapa, gak ada orang di sana. Lalu saya berkata, pa, ini martabak telur buat papa. Bawa-bawa begini gak usah lah. Mulutnya berkata gak usah, dibuka dan dimakan juga tuh martabak telur. Itulah orang tua. Lalu saya dengar berkali-kali apa? Cerita yang sama. Bete tau gak? Saya ini orang sibuk. Saya ini sedang menanjak karirnya. Capek dengerin orang tua cerita yang sama. Tetapi ketika saya disadarkan engkau orang yang berhutang. Berapa banyak waktu yang papamu berikan pada waktu engkau kecil. Saya gak ingat semua. Tapi ketika umur 7 saudara beliau membelikan saya sepeda roda 2. Ayo Ben belajar, papa yang ajarin kamu. Enggak apa nanti takut jatuh, gak apa-apa. Oke papa pegangin di belakang. Dia megangin saudara. Ayo terus. Jangan dilepas ya Pak. Terus. Jangan dilepas ya. Iya. Tiba-tiba sudah dilepas. Waktu dilepas dia lari di samping saya. Terus nah papa jaga kamu. Saya masih ingat ketika saya kecil dia menaikkan saya di bahunya. Rasa tinggi sekali. Rasa nyaman karena dia orang yang kuat. Lalu gak sanggupkah saya mendengar dia cuma setengah jam saja walaupun saya capek. Saya katakan pada diri saya, enggak. Ini adalah seorang papa yang telah memberikan engkau waktu yang begitu banyak untukmu. Diam dengar. Saudara papa saya sudah meninggal tahun 92. Sekarang kalau lihat martabak telur, saya sanggup membeli 100 martabak telur. Tapi buat siapa? Tidak ada gunanya lagi. Satu kali kelak, kesempatan kita hilang. Engkau ingin mengasihi pada mama dan papamu miliaran rupiah juga. Tidak akan ada gunanya. Senangkan mereka ketika mereka hidup. Bukan ketika mereka meninggal. Buat mereka bangga dan bercerita pada teman-temannya. Kalau anak saya yang kedua itu beda dengan saudara anak-anak saya yang lain. Dia perhatian. Kalau anak saya yang bungsu, aduh memang dari kecil sangat menyayangi saya. Buat mereka bangga dan cerita. Oh saudara saya bayangkan dua orang tua berjalan pagi bersama. Lalu dia cerita yang seorang berkata, oh anak saya itu perhatian. Tinggal di Australia masih terus tiap hari kirim SMS. Yang satu diam. Saya punya anak 7, tidak ada yang seperti itu Pak. Kapan? Kapan kita ingin membuat orang tua kita bangga? Kapan? Hidup sibuk, semua orang sibuk. Tetapi dulu ketika mereka sibuk, mereka masih memperhatikan kita. Hormatilah orang tua. Saudara orang tua, sedikit orang tua yang minta banyak bukan dari kita. Enggak banyak orang tua yang minta rumah mewah, mobil mewah. Kadang-kadang saudara sedikit camilan. Dia senang bakmi apa sih? Bakmi Gajah Mada? Bakmi Ahon? Pak, ini bakmi kesenangan papa. Aduh, kamu perhatian terus sih. Papa udah kenyang nih, tapi dalam hati dia senang. Keluar kota, beri camilan buat mama. Bahkan saudara, dia mengharapkan anaknya yang merantau di Jakarta kirim ke SMS, telepon ke. Enggak setiap hari mereka menanti, seminggu sekali. Tapi apa yang terjadi? Kita tinggal sama-sama di Jakarta. 6 bulan belum tentu kita pergi ke rumah mereka. Itukah seorang Kristen? Hormatilah ayah ibumu. Perhatikan buntutnya. Supaya lanjut umurmu. Saudara ini janji Tuhan. Lanjut umur tidak selalu punya pengertian kronologis usia kita lanjut. Tetapi lanjut umur dalam frasa Ibrani punya pengertian. Agar hidupmu diberkati oleh Tuhan. Dalam bahasa Inggris dikatakan an abundant life. Satu kehidupan yang berlimpah-limpah. Tidak selalu berarti itu materi. Tetapi orang yang menghormati ayah ibu selalu disayang Tuhan. Selalu Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dia. Selalu Tuhan itu tertarik kepada dia. Dan tidak akan pernah orang seperti itu dibiarkan Tuhan untuk kekurangan. Kebahagiaan dan damai sejahtera selalu ada pada seorang anak yang menghormati ayah ibunya. Kita cari apa dari pagi sampai malam? Kebahagiaan bukan? Salah satu kuncinya simple. Ternyata ada dalam rumah kita ketika kita menghormati ayah ibu kita. Kita mengalami an abundant life. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Mari kita berdoa.